Frame. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azzani wa azzaqallah barakallahu li wa lakum waffaqani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillah, mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Sebelum kita masuk pelajaran, sedikit memberi nasihat khususnya untuk para akhwat, para banat, perhatikan semua, tidak boleh bersuara dengan keras, tidak boleh teriak-teriak di ruang belajar, apalagi suara kalian menggema sampai di luar. Ini anak-anak tidak boleh ya, perhatikan, dijaga suaranya, jangan celometan kata orang Jawa, ya, jangan keras-keras suaranya. Dijaga adabnya, ya. Dijaga adabnya, yaitu dengan memelankan suara. Dan itu termasuk perkara yang diperintahkan secara khusus bagi wanita untuk merendahkan suara. Tidak teriak-teriak. Wanita muslimah itu tidak sama dengan wanita-wanita pinggiran jalan, ya. Naam, yang liar begitu. Tetapi wanita muslimah apalagi para santri adalah orang-orang yang terdidik adab yang mulia, yang baik. Maka seharusnya senantiasa memperhatikan adab-adabnya. Iya, coba perhatikan yang demikian. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kitab ini dari pasal Al-Faslul Awwal Minas Shalah. Pasal yang pertama dari pembahasan tentang masalah sholat. Kemarin terakhir sudah kita selesaikan tentang wudu, kemudian tayamum, iya. Bahkan termasuk di dalamnya al-mashu al-khuffain sudah selesai. Sekarang kita masuk bab pasal awal minas sholati, dari pembahasan masalah sholat. Yakni apa? Syurutu sihhati sholat. Syurutu sihhati sholat. Syarat-syarat sahnya sholat. Baik. Pembahasan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Nah, kita sering mendengar istilah syarat, iya kan? Misalnya syarat untuk menjadi ini begini, syarat untuk menjadi santri harus memenuhi syaratnya ini dan seterusnya, ya. Nah, Demikian pula kemarin telah kita bahas tentang syarat-syarat wudu, ya kan? Ada berapa syarat wudu kemarin? Ada 9. Nah, sebelum kita masuk tentang berapa jumlah syarat-syarat salat, perhatikan dulu dijelaskan oleh penulis Hafizullah Ta'ala tentang makna apa itu syarat. Asyartu lughatan al-alamah. Al-alamah. Baik. Al-alamah. Alamatu. Al-na'am. Asyartu syarat. Lughatan secara bahasa itu maknanya adalah al-alamah atau tanda. Alamat. Bahasa Indonesianya alamat atau tanda-tanda. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antaranya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Muhammad ayat 18. Allah berfirman, fahal yang duruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Ya kan? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 18, ya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu illa sa'ata, kecuali hari kiamat. An ta'tiyahum baghdatan, di mana hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, dan sungguh telah datang tanda-tandanya. Asyratuha jamak dari syartun ini tadi, ya. Nah, asyrat, ya, adalah syurut. Nah, ada jamak, ya. Asyratuha ini apa? Oh, afan, ya. Tanda-tanda begitu, ya. Asyratuha. Nah, ini jamaknya demikian. Maka menunjukkan apa? Asyrat yang dimaksud di sini adalah tandanya, ya. Tanda-tandanya. Maka secara lugah, secara bahasa, maka syartun itu artinya adalah al-alamah, yaitu tanda. Nah, adapun asyurut jamak daripada syartun, takunu qablaha, di mana syarat ini terjadi kapan? Syarat itu harus dilakukan qablaha, yaitu sebelum melakukan sholat, ya. Dikatakan syarat sholat berarti syarat ini adanya adalah terjadi sebelum melakukan sholat. Wala tasihu illa biha, dan tidak sah sholat tersebut kecuali dengan syarat ini. Nah, begitu. Sehingga kalau dikatakan syarat sholat berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum seseorang melakukan ibadah sholat, ya. Yang mana tidak sah sholat tersebut kecuali dengan adanya syarat ini. Jadi syarat itu menentukan apa? Sah atau tidaknya sholat. Ya, dikatakan ini adalah syarat sholat misalnya, maka syarat ini harus dilaksanakan kapan? Sebelum dikerjakannya sholat. Dimana sholat itu kalau dikerjakan tanpa dipenuhi syarat-syaratnya lebih dahulu, maka tidak sah sholatnya. Begitu. Ini yang disebut dengan syarat. Adapun rukun, apa itu rukun? Beda lagi. Wal arkanu wafiku syuruta fi anna sholata la tasihu illa biha. Sedangkan rukun, apa itu rukun? Rukun itu sesuatu, ya, yang menyerupai atau yang sama, yang sesuai dengan syarat atau sama dengan syarat, dalam hal apa? Dalam hal bahwasanya sholat itu tidaklah sah kecuali dengannya. Maksudnya, kalau syarat itu artinya, tadi kan disebutkan yang namanya syarat itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum sholat, dan ini menentukan sahnya sholat. Nah, rukun juga begitu. Yang disebut dengan rukun sama dengan syarat dalam hal apa? Yakni kedua-duanya menentukan sah atau tidaknya sholat. Ya, baik syarat maupun rukun ini menentukan sah atau tidaknya sholat. Kalau dua-duanya tidak terpenuhi, maka tidak sah sholatnya. Lakin akan tetapi tutalibuha imali. Atau akan tetapi perbedaannya di mana? Perbedaannya ada pada tiga perkara. Antara syarat dan rukun, bedanya ada pada tiga perkara. Apa saja bedanya antara syarat dengan rukun? Intinya syarat dan rukun itu memiliki kesamaan. Kesamaannya pada apa? Naam, kesamaannya adalah dua-duanya, baik syarat maupun rukun, menentukan sah atau tidaknya sholat. Begitu, ya. Naam, kalau tidak terpenuhi, tidak sah sholatnya. Kalau terpenuhi, sah sholatnya. Begitu. Dua-duanya menentukan sah atau tidaknya sholat. Akan tetapi di mana bedanya disebutkan oleh para ulama ada tiga hal beda antara syarat dan rukun. Al-awalam, ya awalan. Yang pertama, anna syuruta qablaha, bahwa syurut atau syarat-syarat sholat itu adalah na'am terjadi sebelum melaksanakan sholat. Ya, na'am. Adapun rukun, ya di dalam sholat itu sendiri, karena rukun termasuk bagian dari sholat, begitu. Adapun kalau syarat, ini terjadi sebelum sholat, karena dia bukan termasuk bagian dari sholat. Ya, adapun kalau rukun itu adalah di dalam sholat itu sendiri, karena apa? Rukun itu termasuk bagian dari sholat. Nah, sanian yang kedua, anna syuruta mustamiratun min qabli dukhuli fi sholati ila akhiri sholat. Bahwa syarat itu ya terjadinya apa? Terus menerus, baik sebelum masuk ke dalam sholat ya sampai akhir dari pelaksanaan sholat harus ada. Ya, kalau syarat itu tadi disebutkan sebelum sholat harus dipenuhi, dan selama sholat ya, baik sebelum sholat maupun selama sholat atau di dalam sholat itu sendiri sampai akhirnya sholat, maka terus menerus ada. Itu namanya syarat. Wal arkan, adapun arkan yang disebut dengan rukun atau rukun-rukun sholat itu adalah yantakilu min ruknin ila ruknin wa qiyami ya na'am fal atau al qiyam war far ruku far raf minar ruku was sujud dan seterusnya. Ya, na'am. Adapun rukun itu adalah sesuatu yang amalan yang berpindah dari satu rukun kepada rukun lain, baik itu dari berdiri menuju kemudian ruku, kemudian berpindah ke bangkit dari ruku lalu sujud dan seterusnya. Ini namanya rukun, ya. Rukun-rukun salat yaitu perpindahan. Berarti dia adanya di dalam sholat dan termasuk perbuatan sholat. Begitu ya. Ini namanya rukun. Saya ulangi lagi. Kalau rukun, kalau syarat itu apa? Tadi disebutkan pertama, dia adalah terjadinya dilaksanakan sebelum sholat. Artinya sebelum orang itu sholat harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak, maka nanti enggak sah sholatnya. Demikian pula, yang kedua, syarat itu akan terus-menerus ada, baik dari sebelum sholat, sebelum masuk sholat, di dalam sholat, maupun sampai selesainya sholat. Maka syarat itu terus ada. Ya, adapun rukun, yang namanya rukun-rukun sholat, itu artinya adalah perpindahan gerakan dari rukun yang satu kepada rukun yang lain. Gerakan yang satu kepada gerakan yang lain. Ya, misalnya dari minal qiyam, dari berdiri, kemudian ruko, kemudian far ruko, kemudian ruko, ya, far rafi minar ruko, kemudian bangkit dari ruko, was sujud, dan seterusnya. Ini adalah termasuk rukun, ya, perpindahan gerakan semuanya, nah, ada di dalam, begitu. Salisan, yang ketiga, al-arkanu tatarakabu minha mahiyatas sholah bi khilafis syurut. Ya, adapun rukun itu adalah ya yang menyusun dari yang tersusun darinya ya hakikat salat itu sendiri. Artinya apa? Rukun-rukun itu adalah merupakan yang tersusun darinya hakikat salat. Artinya apa? Rukun itulah yang merupakan bagian daripada salat itu sendiri. Ya. Nah, jadi semua yang termasuk dalam rukun-rukun sholat berarti apa? Dia termasuk bagian dari sholat itu sendiri. Yang mana kalau hal-hal tersebut, rukun-rukun tersebut tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Ya, nah itu dia termasuk bagian dari sholat itu sendiri. Bi khilafi syurut, beda dengan syurut, beda dengan syarat. Kenapa? Ya, maka karena yang namanya syarat itu bukan termasuk bagian yang menyusun sholat. Begitu. Saya ulangi ya, ringkasnya yang ketiga ini adalah gambaran yang gampang adalah apa? Kalau rukun itu ya adalah termasuk bagian dari sholat sendiri. Contohnya rukun, baca Al-Fatihah, itu termasuk rukun sholat. Termasuk bagian dari sholat enggak? Iya enggak? Iya, membaca Al-Fatihah itu kan termasuk bagian dari ibadah sholat kan? Allah, takbiratul ikhram, itu juga rukun. masuk dalam sholat gak? Masuk. Baca Al-Fatihah juga rukun, masuk dalam sholat gak? Rukun. Kemudian rukuk itu juga rukun, termasuk bagian sholat bukan? Bagian sholat. Dan seterusnya, itu rukun. Saya ulangi lagi ya. Jadi yang namanya rukun itu artinya apa? Bagian atau sesuatu yang merupakan bagian daripada sholat dan juga menentukan sah atau tidaknya sholat. Itu rukun, ya. Contohnya tadi takbiratul ihram itu rukun, ya. Kalau orang itu sholat kemudian tidak melakukan takbiratul ihram, tidak mau takbir Allahu Akbar, sah nggak sholatnya? Tiba-tiba dia langsung baca Quran, nggak pakai takbiratul ihram, sah sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu artinya apa? Termasuk rukun, ya. Dan dia termasuk bagian dari sholat yang menentukan juga sah atau tidaknya sholat. Maka ini termasuk rukun. Contoh lagi, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, ini juga termasuk rukun. Ya, begitu. Maka siapa yang tidak mengerjakan ini, enggak sah sholatnya. Jadi saya ulangi lagi, ya, perbedaan di sini dengan syarat adalah kalau rukun itu adalah perkara-perkara yang tersusun darinya hakikat sholat itu sendiri, atau dia termasuk bagian dari pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Beda dengan syarat. Kalau syarat itu sifatnya di luar sholat, tidak termasuk bagian daripada sholat, ya. Tapi kedua-duanya, baik syarat maupun rukun, apa itu? Menentukan sah atau tidaknya sholat. Paham ini ya? Ngerti? Ibrahim, paham enggak? Coba ya, secara ringkas begini, wes tak kasih gambaran yang paling gampang, ya. Bedanya rukun dan syarat. Ya. Sekarang sebelum kita masuk bedanya, kita pahamkan dulu bahwa rukun dan syarat itu kedua-duanya punya kesamaan. Kesamaannya apa? Dua-duanya ini menentukan sah atau tidaknya sholat. Wes, ini kesamaannya. Jadi kalau syaratnya enggak terpenuhi atau rukunya enggak terpenuhi, maka sholatnya enggak sah. Wes, paham? Paham ya? Ini persamaannya dulu. Terus perbedaannya apa? Bedanya kalau syarat itu tidak termasuk bagian dari sholat, itu syarat. Berarti syarat itu di luar sholat, ya. Perkara-perkara di luar sholat yang bukan bagian dari sholat itu syarat. Adapun kalau rukun itu masuk dalam bagian sholat, bahkan yang menyusun sholat itu sendiri, itulah disebut dengan rukun. Wes, paham? Nah, nanti akan dicontohkan apa saja syarat itu. Contoh yang paling mudah ya, kawan. Termasuk syarat sahnya sholat, contohnya adalah al-Islam, beragama Islam. Saya tanya, beragama Islam ini termasuk bagian dari ibadah sholat gak? Termasuk gerakan sholat gak? Gak masuk. Tapi dia sangat menentukan sah atau tidaknya sholat. Ya apa tidak? Maka ini termasuk syarat. Sekarang lagi, rukuk itu termasuk rukun. Ya, rukun sholat itu rukuk. Ya, rukun ini termasuk dalam bagian sholat gak? Termasuk. Nah begitu, itu gambarannya. Jadi bedanya, kalau syarat itu perkara-perkara yang menentukan sah atau tidaknya sholat, tapi dia sendiri bukan termasuk bagian dari sholat. Sedangkan kalau rukun, perkara-perkara yang menentukan sah atau tidaknya sholat, tapi dia termasuk bagian dari ibadah sholat itu sendiri. Paham? Paham ini? Paham ya? Nah, kalau enggak paham nanti dikasihkan contohnya. Baik, itulah yang dimaksud dengan syarat dan rukun. Bedanya di situ. Nah, sekarang supaya lebih mudah, sekarang terkait dengan syarat tadi, kita masuk saja dulu tentang apa saja sih syurutus shalah. Syarat-syarat sholat itu apa saja. Ya, tadi kan dikatakan syarat sholat itu menentukan sah atau tidaknya sholat. Hanya saja dia tidak termasuk bagian dari sholat. Apa saja itu? Saat kuruha, ya ma'atilatiha. Aku akan menyebutkannya bersama dengan dalil-dalilnya, kata penulis. Apa itu? Asyartul awal, syarat yang pertama, al-islamu, beragama Islam. Beragama Islam, ya. Naam. Wal-islamu huwa syartun min syuruti sihhati sholat. Dan Islam itu, ya ini beragama Islam itu adalah salah satu syarat daripada syarat-syarat sahnya sholat. Wa dalilul awal, dalil yang pertama dari Quran yang menjelaskan tentang hal itu gampang. Kemarin disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 85, itu dalilnya. Apa kemarin? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Perhatikan, orang yang rugi hidupnya di akhirat, ya, karena amalan dia sia-sia semuanya. Kenapa sia-sia? Karena dia beragama selain dengan agama Islam. Akibatnya amal baiknya semuanya sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ini, ya. Nah, seperti itu. Jadi orang yang tidak beragama Islam andaikan sholat, diterima enggak sholatnya? Tidak diterima, ya, sia-sia sholatnya, percuma. Nah, seperti itu. Maka Islam merupakan syarat mutlak supaya amal-amal kita diterima, termasuk sholat kita, wudhu kita, puasa kita, haji kita, dan seterusnya. Maka syaratnya harus beragama Islam. Dari lain yang juga menjelaskan hal ini, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat 23. Surat Al-Furqan ayat 23. Itu dalil, ya, bahwasanya syarat pertama harus beragama Islam. Apa itu? Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Kata Allah Ta'ala, dan kami akan hadapi, ya, amal-amal mereka, ya, dari amal mereka itu, yaitu dikumpulkan, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan jadikan amal-amal mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan. Ya, amalannya orang kafir itu biarpun kelihatannya banyak, tapi kalau nanti di akhirat dikumpulkan di hadapan Allah dalam keadaan dijadikan amal mereka itu seperti apa? Debu-debu yang berterbangan, alias apa? Seperti debu yang dihembus angin langsung hilang, tidak ada nilainya atau bekasnya. Wallahu a'lam. Itu ya. Nah, di samping itu ya ikhwan, dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Perhatikan, ya, perjanjian antara kami dan mereka itu adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat itu, faqad kafara, sungguh dia telah kafir. Nah, begitu. Artinya apa? Orang yang kafir, ya, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala amalannya. Ya, bahkan orang yang tidak sholat pun juga, kalau dia sengaja dan menentang kewajibannya, maka jelas kufurnya dia. Ya, begitu. Juga dalam hadis Jabir bin Abdullah, dalam riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan yang lain dengan hadis sanad yang sahih, kata Rasulullah SAW, laisa bainal abdi wa bainal kufri illa tarkas sholat. Tidak ada pembatas antara seorang hamba dengan kekufuran kecuali meninggalkan sholat. Jadi orang kalau sudah meninggalkan sholat, nyemplung nanggungnya kekufuran, masuk dia ke dalam kekufuran. Wallahu a'lam. Qala Ibnu Hazm rahimahullah, al-Imam Ibnu Hazm mengatakan, la khilafa bainal ummah inna sholawatil khamsa fardun. Tidak ada perselisihan di antara para umat Islam ini. Sesungguhnya sholat-sholat yang lima waktu itu hukumnya fardun, yaitu fardu atau wajib. Faman khalafa dzalika fakafirun. Maka siapa yang menyelisih sholat tersebut, maka dia kafir. Wallahu a'lam, sebagaimana disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Al-Muhalla. Ini bagi mereka para ulama yang berpendapat tentang meninggalkan sholat secara mutlak itu dikafirkan, ya. Tapi intinya ya ikhwan, di sana ada khilaf juga. Wallahu a'lam, ya, karena ada perselisihan yang besar dalam masalah ini. Adapun Syekh Sabah Syekh Yahya Hafidhullah Ta'ala Ya, beliau termasuk juga dengan Syekh Utsaimin rahimahullah, juga Ibnu Hazm dan seterusnya, mereka termasuk ulama yang mengkafirkan secara mutlak orang yang meninggalkan sholat, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, baik yang malas atau tidak malas, ya. Nah, maka tetap dikafirkan secara mutlak. Adapun para ulama lain, ya, seperti Syekh Albani rahimallahu taala, kemudian siapa? Imam Malik dan seterusnya, ya, termasuk guru kami juga yaitu Syekh Muntizam dalam kitabnya Fathul Alam, beliau tidak mengkafirkan secara mutlak berdasarkan dalil-dalil yang juga banyak sekali dalam masalah ini. Nah, namun yang kita bahas di sini ya ikhwan adalah masalah agama Islam. Dia merupakan syarat sahnya salat yang pertama. Jadi kalau orang itu ingin salatnya sah, dia harus beragama Islam dulu. Sebab kalau dia tidak beragama Islam, maka sholatnya enggak diterima. Bahkan amal-amal lainnya pun selain Islam juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini syarat yang pertama. Sama dengan syarat wudu yang kemarin ya, yaitu beragama Islam. Ini merupakan syarat sahnya amalan apa saja. Baik itu wudu ataupun sholat ataupun apa saja, maka syarat pertama adalah beragama Islam. Wallahu a'lam. Tambahkan satu lagi. Asyartu tsani, syarat yang kedua, al-aqlu, berakal. Ya, berakal sehat, artinya bukan gila, bukan orang yang tidak waras akalnya, begitu ya. Tetapi adalah orang yang betul-betul sehat akalnya. Baik, seperti itu. Wa dalilu ala dzalika hadis Aisyah. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin. Pena diangkat oleh Allah taala dari tiga golongan manusia. Artinya di sini pena catatan takdir. Pena catatan amalan, ya, pena catatan amal tentang seseorang itu dibalas amalnya nanti atau tidak, ya, itu ditulis setiap amalan kita ya ikhwan. Nah, catatan amal itu dari pena tersebut diangkat oleh Allah taala, maksudnya tidak ditulis, ya, tidak dicatat sebagai dosa, ya, antara satin dari tiga golongan. Siapa itu? Aninaimi hatta yastaiqadha. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Maksudnya apa? Orang kalau tertidur misalnya ikhwan, dia tidak sholat. Dosa enggak? Enggak dosa karena dia ketiduran. Apalagi tidurnya pulas, enggak dengar suara apapun, tidak ada yang membangunkan, tidak ada bel atau jam atau alarm, enggak mendengar azan. Misalnya dia tinggal di suatu tempat yang jauh dari masyarakat. Ya, begitu. Ternyata dia tertidur. Nah, kalau seseorang itu tertidur, ya, na'am, dia tidak dianggap dosa kalau dia tidak mengerjakan sholat karena tidurnya tadi sampai dia bangun. Nah, kalau sudah bangun, kewajiban sholat terkena pada dia, ya, na'am. Seperti itu. Berarti selama dia tertidur itu, meskipun dia tidurnya panjang, mungkin sampai sholat, beberapa sholat nggak dilaksanakan. Misalnya dia tidur pagi, duhur enggak sholat, enggak bangun. Asar enggak bangun. Maghrib enggak bangun, saking enaknya tidur. Ternyata isya dia baru bangun. Wah, coba berapa sholat sudah enggak dikerjakan itu? Banyak. Maka selama tidur itu dia tidak dicatat sebagai perbuatan dosa, ya, kecuali ya, nah kalau dia sudah bangun. Atau memang dia pemalas, sudah bangun, dilihat jam berapa ya? Oh sudah duhur, sik ngantuk tak turun neh. Nah itu lain lagi sudah, ya, begitu. Terus nanti dengar asar, oh sudah asar ya, tapi kok capek tak tidur lagi. Loh lain lagi, sengaja dia. Berarti dosa kalau udah begini. Karena apa? Statusnya sudah bangun sebenarnya, begitu. Ya, nah kecuali kalau tidurnya sampai tidak bangun-bangun, ya, sehingga baru bangun setelah lewat beberapa waktu sholat. Nah maka dia harus sholat. Wa anil mubtala hatta yabra'a. Dari orang yang tertimpa cobaan atau musibah sampai dia berlepas diri darinya atau terlepas darinya. Maksudnya di sini ada dalam riwayat yang lain disebutkan wa anil majnun hatta yafiqa. dari orang yang gila sampai dia sadar. Maksudnya apa? Selama orang itu gila, tidak sehat akalnya, ya tidak berdosa kalau dia berbuat dosa, atau tidak berpahala kalau dia melakukan amal soleh. Kenapa? Karena gila, akalnya tidak sehat. Iya, coba contohnya orang gila. Orang gila kemudian membunuh, apakah berdosa dia? Tidak. Karena apa? Dia gila kok, tidak waras. Misalnya ya, orang gila seperti banyak terjadi ya. Beberapa lalu ada berita ya kawan, seorang ibu-ibu ya, ibu-ibu ini membunuh anak kandungnya sendiri, dimasukkan ke talang ke apa, ke tandon air itu. Bayinya umur 2,5 tahun dimasukkan ke dalam tandon air, ditenggelamkan sambil tertawa-tertawa gitu. Coba bayangkan. Ini menunjukkan apa? Akalnya bagaimana? Akalnya hilang. Akalnya enggak waras. Maka ditenggelamkan anaknya sendiri. Ya ditangkap polisi, tetap ditangkap polisi ibu-ibu ini. Setelah diperiksa oleh dokter kesehatan, oh ternyata memang akalnya sudah hilang. Artinya apa? Dia melakukan perbuatan itu dalam keadaan tidak sadar. Malah dia membunuh anaknya dalam keadaan senang, tepuk-tepuk tangan, enggak ada rasa sedih atau nangis atau gimana ya. Namanya orang kalau sudah enggak waras. Iya. Bayangkan itu. Ya, dia enggak merasa berdosa dengan perbuatan itu. Karena apa? Akal sehatnya hilang. Begitu ya. Coba bayangkan. Nah, seperti itu. Ada juga ya, seorang anak membunuh ya neneknya sendiri. Masa nenek tidur di kamarnya, sang cucu datang bawa apa? Bawa pacul, dikepruk itu kepalanya neneknya. Tar, langsung saya mati gitu ya. Allah musta'an. Gitu ya. Habis gitu enggak puas, ambil pisau digorok itu kepalanya, terus dibawa ke kebun, disembunyikan di kebun. Diperiksa sama dokter, ini orang kok aneh sekali. Periksa memang akalnya sudah mulai apa? Enggak beres. Alias apa? Gila, stres, apa-apa. Nah, kalau orang gila secara hukum dunia pun selamat dia. Paling dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ya, tapi kalau dia dalam kondisi sadar maka dihukum, diproses. Ah, begitu. Demikian pula dalam agama kita, maka orang yang gila atau hilang akalnya, naam, dia tidak dicatat kalau dia beramal soleh sebagai amalan solehnya, atau tidak dicatat dosa kalau dia berbuat dosa. Sampai dia sadar, sampai kembali akalnya, yaitu dia waras lagi. Selain gitu ya, kembali ke sehat akal lagi. Begitu. Wa anisobi hatta yakburo, dan pena juga diangkat dari seorang anak kecil sampai dia menjadi besar atau dewasa. Artinya apa? Anak kecil ya yang belum memayis khususnya ya, atau kita anak kecil seperti ini yang belum baligh, maka kalau dia melakukan dosa atau kesalahan tidak dianggap, dicatat oleh Allah sebagai dosa. Dan kalau dia berbuat amal soleh, ya untuk bapaknya kebaikannya. Ya, meskipun juga anak kecil itu akan mendapat kebaikannya juga, tetapi belum sampai dicatat dengan sempurna. Tetapi ya kalau sudah dewasa barulah dicatat. Walhasil syaitnya di sini apa? Syaitnya bahwasanya seorang yang akal yang enggak sehat alias gila, kalau dia melakukan sholat misalnya, maka enggak sah sholatnya. Berarti apa? Syarat sahnya sholat itu adalah harus berakal alias sehat akalnya, tidak gila. Wallahu a'lam bishawab. Paham ini semuanya? Nah, jadi dua syarat ini dulu yang kita bahas pada kesempatan siang ini. Insya Allah akan kita sambung kembali pada pelajaran yang datang. Apa tadi? Syarat yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Sebelum ditutup, saya tanya dulu. Nah, siapa yang bisa jelaskan apa bedanya dan persamaannya antara syarat dan rukun? Coba Ibrahim, antum. Nah, Mas Ibrahim yang gede itu, ayo. Gimana Ibrahim? Sebutkan. Apa persamaannya antara syarat dan rukun? Ya, kedua-duanya menentukan sah atau tidaknya sholat. Baik, barakallahu fikum. Itu betul ya. Dari tadi enggak masuk. Ya, baik. Kedua-duanya menentukan sah atau tidaknya sholat. Barakallahu fikum. Gitu ya. Baik. Itu syarat dan rukun. Adapun perbedaannya di mana Ibrahim? Ya, adapun kalau syarat itu ada terjadi di luar sholat, artinya dia bukan termasuk bagian dari sholat. Terus kalau rukun, ya, adapun rukun itulah terjadi di dalam sholat, dalam arti apa? Yaitu dia termasuk bagian dari sholat itu sendiri. Barakallahu fikum. Paham ya? Contohnya tadi, kalau yang termasuk rukun tadi apa Ibrahim? Contohnya belum kita bahas, tapi contohnya apa? Ya, contohnya apa rukun sholat? Seperti takbiratul ihram, ya, dia menentukan sah atau tidaknya sholat dan termasuk bagian dari sholat, berarti dia termasuk bagian dari sholat. Nah, ini namanya rukun. Tapi kalau syarat, apa Ibrahim? Contohnya Ibrahim, apa Ibrahim? Contohnya syarat tadi apa? Tadi disebutkan dua, beragama Islam misalnya. Beragama Islam itu menentukan syarat apa? Menentukan sahnya sholat, tapi dia bukan termasuk perbuatan atau bagian dari sholat. Nah, begitu. Maka ini disebut syarat. Itu bedanya ya. Jadi kalau persamaannya, dua-duanya menentukan sah atau tidaknya sholat. Tetapi perbedaannya di mana? Kalau syarat itu adalah di luar sholat, yakni perkara-perkara yang bukan termasuk bagian dari sholat, sedangkan kalau rukun adalah di dalam sholat atau termasuk perbuatan-perbuatan sholat. Bes, paham semuanya ini? Ngerti li? Paham ya li? Nah, Mas Agung paham? Khairul? Bes ya, besok diulangi lagi, insya Allah akan kita sambung kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kok enggak nyambung suaranya kayaknya. Oh, enggak cetek. Besok pengumuman ya. Pengumuman insya